sakitnya batinku tersiksa karena engkau menambah derita. Maafkanlah aku terpaksa bekerja, sumpah tu janji saling setia. Tetapi mengapa aku kau korbankan? Jiwaku tergoncang, hatiku tertekan. Batinku tersiksa karena engkau menambah derita. Tembok derita aku terpidana, sedangkan engkau bersuami lagi. Pengaruh harta benda membuatmu lupa, sehingga engkau kianat pada aku. Sakitnya batinku tersiksa karena engkau menambah derita.